Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Untuk kajian Tasa'am Duha pekan ini, untuk hari Sabtu ini dan hari Ahad besok, insyaallah ana yang ambil dengan jadwal kajian Rabu Kamis ditukar Sabtu Ahad. Sekarang mukhtasar, besok Ahad insyaallah Kitabul Adqiya. Untuk Rabu Kamisnya Ustaz Abdul Hasan, karena beliau sedang safar, jadi beliau minta untuk ada permintaan jadwal khusus untuk pekan ini saja. Tayyib. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan pembukaan kota Mekah dan juga dihancurkannya berhala-berhala, baik yang ada di sekitar Ka'bah atau yang ada di dalamnya, dan juga berhala-berhala besar yang ada di sekitar wilayah Mekah. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu Ghazwat Hunain, pertempuran Hunain. Qala al-muallif rahimahullah, Ghazwat Hunain, pertempuran Hunain. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, lamma sami'at Hawazin bil fathi, jama'aha Malik ibn Auf an-Nasri, fajtama'a ilayhi ma'a Hawazin thaqifun kulluha. Ketika kabilah Hawazin mendengar berita ditaklukkannya kota Mekah, maka Malik bin Auf an-Nasri mengumpulkan kabilah Hawazin dan juga ikut bergabung pada perkumpulan itu kabilah Thaqif seluruhnya. Falamma ajma'a Malik as-sayra ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saqa ma'an nas amwalahum wa nisa'ahum wa dharariyahum. Ketika Malik ini sudah memantapkan persiapan untuk berangkat menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membawa beserta dengan pasukannya harta mereka, wanita-wanita mereka, dan anak-anak mereka. Jadi orang-orang Hawazin ini berusaha atau memiliki misi untuk menggempur Rasul, karena dirasa sekutu mereka, yaitu orang-orang Quraisy, telah ditaklukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ditaklukkannya kota Mekah, yang itu merupakan pusat dari komando orang-orang Quraisy dan pembesar-pembesar kabilah Arab yang lain. Orang-orang Hawazin tidak terima dengan ditaklukkannya kota Mekah dan kekalahan orang-orang Quraisy, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan serangan kepada Rasul dengan keinginan dan dengan harapan untuk membalas dendam dan menuntut dendam dari orang-orang Quraisy. Akhirnya salah satu dari tokoh Hawazin, yaitu Malik ibn Auf, dia mengumpulkan semua kabilah Hawazin, ditambah lagi dengan kabilah sekutunya yaitu Thaqif. Kemudian mereka pun bersiap dan berangkat untuk menghadapi Rasulullah SAW. Dan bukan hanya pasukan yang dia bawa, anak-anak, istri dari semua pasukan itu, harta mereka semua ikut di bawah. Falamma nazala bi autas ijtama'u ilaihi. Ketika mereka singgah di autas, mereka pun berkumpul. Wa fihim Dulaid ibn Sumah al-Jushami. Di antara rombongan itu ada seseorang yang bernama Dulaid. Dulaid bin Sumah al-Jushami. Wa huwa syekhun kabir. Orang ini sudah sangat tua. Laisa fihi illa ra'yuh. Tidak ada yang tersisa dari dirinya kecuali pendapat dan ide-idenya. Ya, ini orang ini sudah terlalu tua. Jadi enggak ada yang bisa diharapkan dari fisiknya. Cuma idenya, usulannya masih sangat bagus. Wa kana syuja'an mujarraba. Dulu orang ini dikenal sangat pemberani dan termasuk dari pasukan yang terlatih. Jadi Durat ini di masa mudanya termasuk pemuda yang kuat, pemberani, dan memiliki skill dalam bertempur. Karena ini sudah tua, sangat tua. Syekhun itu tua, tambahi kabir, tua bangka. Ya. Ini sangat tua ini orangnya. Sudah, badannya sudah tidak kuat, cuma idenya, otaknya itu masih didengar oleh kaumnya. Faqala, si Durat pun bertanya, bi ayyi wadin antum? Ini kalian berhenti di lembah mana? Qalu bi autos. Kita sekarang sedang di autos. Qala ni'ma majalul khail. La haznun daris wala sahlun dahis. Lembah autos ini memang tempat yang cocok untuk penambatan kuda. Tanahnya tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek. Ya. Haznun daris itu keras dan susah untuk dipijak karena banyak bebatuannya. Sahlun dahis itu bukan apa, sahlun itu lunak, dahis itu menggelincirkan. Ya, ini enggak terlalu lunak yang bikin orang enggak bisa jalan. Terlalu lembek enggak. Jadi tanahnya itu pas ya, padat, enak. Mali asma' ru'al ba'ir wa nuhaq al-hamir wa buka as-saghir. Ini kenapa kok banyak keributan? Saya kok dengar ada suara onta, suara keledai, tangisan anak kecil, suara kambing. Ini kenapa kok ramai sekali? Ya. Maklum setua ya itu. Ya. Jadi dia nanya-nanya, ini kita di mana? Ya. Ya di autos mbah. Oh autos, autos ini tempatnya enak. Ya. Ini kok ramai ini? Ada apa ini? Ya. Oh, ada suara unta, ada suara kambing, suara keledai, suara anak-anak. Ini ada apa ini? Ya. Lalu, maka mereka pun menjawab, Saqa Malik ma'annas abna'ahum wa nisa'ahum wa amwalahum. Ini loh, komandan kita ini loh, Malik bin Auf. Itu semuanya dikupsi bawah sama dia. Ya. Anak-anak di bawah, istrinya di bawah, harta mereka di bawah semua, suruh ikut semua. Makanya rame ya. Ada suara unta, suara kambing ya. Kemudian anak kecil-kecil pada nangis ya. Namanya safar ya. Qala aina Malik? Akhirnya si Durat ini pun nanya, mana Malik ya. Fadu'a iyalah. Malik pun dipanggil. Faqala Malik, si Durat pun berkata kepada Malik ketika sudah menghadap, innaka qad asbahta ra'isa qaumik. Kamu sekarang sudah menjadi pemimpin untuk kabilahmu. Wa inna hadha yawmun lahu ma ba'dahu min al-ayyam. Hari ini masih ada hari-hari esoknya. Falima fa'alta hadha? Kenapa kamu kok mengambil keputusan semacam ini? Yakni ini bukan hari terakhir. Kita bukan mau mati, ya. Masih ada hari-hari besok kok dibawa semua. Anak kecil di bawah, wanita di bawah, peternakan juga di bawah. Mungkin kandangnya kalau bisa diangkat di bawah juga sekalian. Ini kok di bawah semua ini kenapa? Qala Malik mengatakan, aradtu an aj'al khalfa kulli rajulin ahlah wa malah liyuqatila anhum. Saya punya rencana. Sengaja saya bawa anak-anak mereka, istri-istri mereka, harta mereka, agar masing-masing pasukan semangat ketika berperang. Kalau mereka berangkat sendiri, anak, istri, dan harta ada di rumah, mungkin mereka kepikiran nantinya. Sengaja tak boyong semua ikut dalam pertempuran ini agar pasukan saya lebih fokus dan agar mereka lebih berani. Jadi kalau mereka pengin untuk lari, kepikiran sama anaknya, kepikiran sama istrinya. Jadi tetap maju, tetap berani nanti. Qala, si Duret mengatakan, ra'il ba'nin wallah. Ini kayak peternakan kambing demi Allah, ya. Enggak kayak pasukan perang, ini malah lebih mendekati kayak orang jualan kambing ini. Wa hal yaruddul munhazim syai'. Nah, kalau seandainya mereka kalah, emang ada yang bisa menahan mereka? Innaha in kanat lak lam yanfa'ka illa rajulun bi sayfi wa rimhi. Kalau memang pertempuran ini kamu yang menang, maka pasukanmu hanya mendapatkan pedang dan tombak. Wa in kan 'alaik futihta fi ahlik wa malik. Tapi kalau kamu kalah, kamu sudah membuka sendiri keluarga dan hartamu. Yakni kamu menghancurkan dirimu sendiri dan keluargamu secara langsung. Kalau kamu bawa ini semua, apa manfaatnya? Kalau pasukan kalah, yo kalah. Kalau mereka takut lari, yo lari. Siapa yang bisa menahan? Ini posisinya mau perang, nyawa taruhannya. Nanti kalau menang, apa faedahnya buat anak-anak sama wanita ini? Gak ada. Faedahnya ya untuk para yang tempur ini, para pasukan. Minimalnya mereka dapat ghanimah, pedang, tombak, bas itu, gak ada yang lain. Dan kalau kalah, resikonya lebih besar. Anak-anak dan istrimu yang jadi korban nanti. Tumakal, keadaan sedikit hening. Malik gak bantah sama sekali. Wis biarin aja. Ya. Soalnya wis mbah-mbah, yes, biar wae. Gak ditanggapi. Kemudian si Duret nanya lagi. Ma fa'alat Ka'ab wa Kilab? Kemana Bani Ka'ab dan Bani Kilab? Qalu lam yashhadna minhum ahad. Mereka menjawab, gak ada yang ikut. Mereka masih di tempat, gak ada yang mau ikut. Qala ghabal hadd wal jid. Katanya si Duret, wis, payah. Gak militan blas. Itu bahasa Jawanya gitu. Yakni, wis, hilang sudah semangatnya mereka ini. Laukana yauma ala warif alam yaghibu. Seandainya hari ini adalah hari kemenangan, bakal datang mereka, ya. Wayahi perang sembunyi, wis menang muncul, ya. Wala wajidtu annakum fa'altum ma fa'alat Ka'ab wa Kilab. Faman syahidaha? Tapi sebenarnya saya pingin kalian itu ikut prinsipnya Bani Ka'ab dan Bani Kilab. Kalau saya berpendapat, ya mending kalian kayak mereka, gak usah berangkat perang. Faman syahidah, terus ini diantara yang ikut siapa? Qalu Amr ibn Amir wa Auf ibn Amir. Ini ada Amr bin Amir dan Auf bin Amir. Qala dhanika jada'an min Amir la yanfa'an wa la yadurran. Wah, itu dua pemudanya, anaknya Amir. Iskon, itu apa namanya, penggembira saja itu. Manfaat juga, mantarot juga. Ya. Biasa, mbah-mbah ini omongannya ketus. Ya. Ya Malik. Kemudian dia ngomong lagi sama komandannya. Wahai Malik. Innaka lam tasna' bitaqdimil baydah, baydati hawazin ila nuhuril khayli syai'a. Kamu ini loh, bahwa orang Hawazin sekarang ini untuk tempur itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Irfa'hum ila mumtani'i biladihim wa uya qaumihim. Suruh mereka balik. Suruh mereka balik ke tempat mereka dan ke kampung mereka. Ini bahasa nyuruh untuk pulang. Mumtani'ul balad, bilad itu kampung halaman. Uliyal qaum itu kedudukan. Ya ini balikkan aja mereka ke kampungnya, balikkan ke rumah, ngapain keluar perang. Thummal qasuba ala mutunil khail. Anak-anak naikkan ke atas kuda, bawa pulang, enggak usah dibawa. Fa in kanat lak lahiqa bika man wara'ak. Kalau hari ini kamu menang, kamu membawa keberuntungan untuk orang-orang yang ada di belakangmu. Wa in kanat 'alaik al-fakadzat wa qad ahrazta ahlak wa malak. Tapi kalau seandainya kamu kalah, kamu aman. Kamu yang kalah enggak sampai merugikan keluarga dan hartamu, ya. Jadi si Dulat ini si gemeng dia ini, si gerundil, enggak cocok ya. Ini rapot di bawah semua ini, repoti malah ya. Bukannya malah bikin semangat pasukan, malah tambah merepoti. Lagi perang, anaknya nangis ya. Lagi perang, istrinya nyariin. Lagi perang, lihat ontanya kabur, malah gak fokus. Suruh mereka pulang, bawaan pulang semua ya. Kalau kamu mau tempur ya tempuro, bawa pasukan-pasukan tempur, bukan bawa kayak peternakan kambing gini ya. Mending kayak gitu. Jadi kalau kamu menang, enak, kamu bawa kemenangan pulangnya, bawa ghanimah. Tapi kalau kamu kalah, aman, anak-anak enggak kena, wanita enggak kena, harta enggak rugi ya. Nek kayak gini gimana ya? Qala, Maliknya ngeyel. Dia bilang, wallahi la af'al, demi Allah untuk kali ini omonganmu enggak ada turuti. Innaka qad kabirta wa kibra aqluk. Kamu itu wis tuwa ya. Otakmu itu sepikun ya. Jadi si Maliknya ini agak hawas, dia agak jengkel dia. Dari tadi kok diceramahi saya ini. Saya komandannya kok. Iki wong tuwa melu wae ya. Kasih tahu sama si Malik. Enggak, untuk saat ini saya enggak mau nurut. Enggak kayak gitu konsepnya. Kamu tuh wis tuwa, enggak usah banyak ngomong ya. Ini kepalamu ini wis mengkerut ya. Thayyib. Ya ini kabiru akhluk itu maksudnya kamu itu wis pikun ya. Otakmu itu wis capek, wis kakean mikir. Wis toh, enggak usah banyak ngomong. Wallahi la tuti'unni ya ma'syara hawazin au la'attaki'anna 'ala hadzal sayf hatta yakhruja min dhahri. Sekarang wahai Hawazin, pilih kalian mau ikut sama saya atau saya lebih baik mati ngambil pedang tak tusuk di dada saya sampai tembus ke belakang. Milih yang mana? Daripada saya harus pulang malu udah bawa pasukan kayak gini tiba-tiba pulang hanya karena usulannya mbah-mbah satu ini ya. Ayo gimana pilihan kalian? Mau masih lanjut sama saya atau mending saya mati sekalian di sini? Ya. Wa kariha ayyakuna lidurat fiha dzikrun aw ra'yun. Si Malik ini kurang suka kalau Dulat ini ikut campur ngasih usulan atau masukan ya. Kenapa? Wis tuwa. Ngapain ikut-ikutan? Tuwa itu jane wis mending nang omah aja. Harusnya kan di rumah ya kamu ini bukan pasukan saya ya. Kalau atau anak langsung otomatis semuanya bilang kami lebih memilih dirimu ya. Kita taat lanjut ya. Faqala Dulait, Dulait pun berkata, hadza yaumun lam asyhaduhu walam yafutni. Sungguh hari ini hari apes memang ya. Aku enggak esok perang juga enggak bisa pulang. Itu bahasa dia. Wis kadung ikut, mau pulang enggak bisa, enggak ada yang nganter, mau ikut perang juga wis enggak kuat karena tua ya. Ya wis lah apes sudah ya. Tua-tua di jalan. Dia mah dia pun akhirnya berkata, ya laitani fiha jada' akhubbu fiha wa ada' aqudu wa tafa'a az-zama' ka'annaha syatun sada'. Duhai kiranya aku masih muda, aku akan melangkah dan aku akan menyabet senjataku dan aku akan menggiring awan ke bukit yang kecil seakan mereka adalah kawanan domba-domba yang kuat. Ya, mikir dia, wes. Duhai kiranya saya masih muda, jadi bisa ikut perang. Terus tua yang ini perang nggak bisa, pulang nggak bisa, diomeli manengnya, nggak dipegang ucapan saya. Nah, salah ide, mbah-mbah melu metu piye. Tuma qala Malik, kemudian Malik pun berkata kepada pasukannya, idza ra'aytumuhum faksiru jufuna suhufikum thumma shuddu shaddat rajulun wahid. Kalau kalian melihat pasukan musuh, maka patahkan sarung pedang-pedang kalian dan serang mereka dengan sekali serangan. Kemudian ba'atha ayunan min rijalih fa'atuhu wa qad tafarraqat awsaluhum min ar-ru'bi wal hala'. Kemudian Malik mengutus beberapa orang sebagai mata-mata untuk mencari informasi lebih lanjut bagaimanakah keadaan Rasul dan pasukannya. Ternyata tiba-tiba mereka balik kondisinya pucat pasi kayak orang ketakutan. Ya. Tafarraqat awsaluhum itu sendi-sendinya itu pada berhamburan. Maksudnya itu posisinya agak meter. Suruh pergi, pas balik posisinya kayak gitu. Mukanya pucat pasi kayak tisu lungsep. Ya. Udah gitu gemeter kayak orang panik takut. Ya. Kena serangan panik. Faqala lahum, maka si Malik pun nanya kepada utusan-utusan ini, wailakum masya'nukum, celaka kalian, kenapa? Kok kayak gini wajahnya kalian ini? Qalu, mereka berkata, ra'ayna rijalan bildan ala khaylin buk, wallahi ma tamasakna an asabana ma tara. Kami tadi melihat ada pasukan putih semua di atas kuda yang berwarna-warni. Ya, kami nggak bisa nahan atau kami pun akhirnya langsung gemeteran kayak gini. Ya, fawallahi ma raddahu dzalika an wajhihi an madu ala ma yurid. Demi Allah, ini pasukan tangguh ini. Itu kalau mereka jalan libas semua maju terus. Ini pasukan berani mati ini. Wah, yuk kami yuk ketakutan. Melihat pasukan musuh kok ternyata lebih sangar daripada kita. Yo takut. Apalagi ini urusannya mau perang. Zaman sekarang nek mau perang bisa jarak jauh. Itu pun sudah bikin pucat pasi sudah. Ya, bikin goncang jiwa padahal jarak jauh. Nah, dulu ketemuan. Ujung tombak ketemu ujung tombak. Udah gitu ini orang pas diutus jadi mata-mata melihat pasukan musuh kayak gitu langsung lemes. Waduh kok yang dihadapi sangat sangar ini. Lihat kudanya, lihat pasukannya. Wes, ini setor nyowo namanya ini ya. Mati konyol kayak gini. Akhirnya panik pulang gemeteran dia. Walamma sami'a bihim Rasulullah SAW ba'atha ilaihim Abdullah ibn Hadrat al-Aslami. Ketika Rasulullah mendengarkan pasukan Hawazin keluar, Rasul mengutus Abdullah bin Hadrat al-Aslami. Wa amarahu ayyudakhilahum hatta ya'lama ilmahum. Rasul meminta Abdullah untuk menyamar dan menyusup ke barisan musuh agar bisa mendapatkan informasi. Ini perbedaan antara intelijennya kaum muslimin dengan intelijennya musuh. Intelijennya musuh belum ngapa-ngapain, baru melihat kencing di celana balik. Ya, mau nyamar gimana? Masa nyamar sambil kludoan gini ketahuan ini musuh ya. Kalau intelijennya kaum muslimin, wah sujak, berangkat, masuk ke barisan mereka, membawur dengan mereka, cari informasi sebanyak-banyaknya. Fantalak, Abdullah pun berangkat. Fadakhalahum, dia pun menyusup ke barisan mereka. Hatta alima mahum alaih, hingga dia bisa mengetahui semua agenda dan rencana mereka. Fa'ata Rasulullah SAW fa'akbarahul khabar. Setelah dirasa cukup informasinya, dia kembali dan menyampaikan informasi itu kepada Rasulullah SAW. Falamma arada al-masir, dzikrallahu anna 'inda Sufwan ibn Umayyah adra'an wa silahan wa huwa yawma idzin musyrikun. Ketika Rasul hendak berangkat, hendak persiapan untuk berangkat, ada yang ngasih tahu kalau Sufwan bin Umayyah ini punya stok baju perang banyak dan senjata yang banyak. Ketika itu Sufwan posisinya musyrik. Faqala lahu, Rasul pun bertanya kepada Sufwan, ya Aba Umayyah, a'ilna silahaka hadha, nalqa fihi aduwana ghadan. Ya Abu Umayyah, saya pinjam senjatamu boleh enggak? Besok kita ini mau perang. Faqala aghasban ya Muhammad. Katanya Abu Umayyah, kamu pinjamnya maksa atau gimana ini? Qala, Rasul mengatakan, bal'ariyah madmunah. Enggak maksa. Justru saya pinjam, tak ganti. Sewa ini. Hatta nu'addiha ilaik. Nanti tak kembalikan. Setelah selesai perang. Ya enggak. Saya enggak maksa. Cuma saya sewa senjatamu. Tak jamin aman senjatamu. Nanti selesai perang, tak balikan. fa'atahu mi'ata dir'in bima yakfiha minas silah. Maka Sofwan ini pun memberikan 100 baju perang lengkap dengan senjatanya. Jadi satu paket baju perang plus ada tombaknya, ada pedangnya, ya, 100 paket. Lumayan 100 paket. Fakharaja sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu alfani min ahli Makkah. Rasul pun berangkat dan beliau membawa 2000 pasukan dari pribumi Makkah. Wa asyratu alaf min ashabi alladziina fatahallahu bihim Makkah, dan 10.000 pasukan yang lain yang ikut fathu Makkah. Bahkan 12.000, jumlah pasukan Rasul ketika itu 12.000 personil. Ini dalam sejarah pasukan Rasul dalam berbagai pertempuran, iki yang paling banyak, ya. Paling pol Rasul bawa 1.000, 2.000, ini ndak, 12.000. Wasta'mala Attab ibn Asid ala Makkah, dan Rasul menunjuk Attab bin Asid untuk menjaga kota Makkah. Falamma istaqbalu wadi Hunain in hadaru fi wadin min awdiyati Tihamah ajwaf fi amayatis subhi. Ketika mereka sampai di lembah Hunain, mereka pun turun menelusuri lembah. Mereka pun sampai di hamparan lembah yang sangat luas di kegelapan subuh, ya. Audiyah Tihamah, lembah Tihamah Ajwaf, itu luas, lembah yang luas, ya. Tihamah itu wilayah di sana itu dikenal dengan banyak bukit, ikhwah, banyak bukit. Fi amayatis subhi, yakni di kegelapan subuh. Jadi sampai di lokasi itu posisinya masih pagi buta, ya, masih sangat gelap. Kalau sekarang subuh wis terang, ya, terang lampu jalan, enak. Dulu enggak ada lampu, jadi subuh ya masih kayak dini hari, masih gelap banget, ya. Mereka cuma bawa obor, ya. Qala Jabir, nah, sahabat Jabir menceritakan kondisi saat itu. Karena memang perang Hunain ini ketika di awal, ya ikhwah, itu kocar-kacir kaum muslimin. Bagaimana itu? Jabir mengkisahkan. Wa kanu qad sabaquna ilaihi. Ternyata ketika kita sampai di lokasi, ternyata musuh sudah lebih dahulu berada di tempat itu. Bagaimana fi syi'abi wa madayiqi? Mereka menyebarkan pasukan dan sembunyi di balik, di celah-celah bukit, di balik batu, ya, dan di gang-gang sempit lembah. Mereka sudah di situ ternyata. Wa qad tahayya'u. Mereka sudah menunggu kedatangan kita. Jadi untuk saat ini musuhnya punya siasat, ya. Mereka lebih dahulu datang ke lokasi, kemudian mereka menyebarkan pasukan dan mereka pun sembunyi di tempat-tempat yang strategis, di balik batu, ada di atas, ada yang nyelip di sana, ada yang ke sini, ada yang di sana. Wis pokoknya semuanya siap. Para sahabat enggak ngerti jalan naik ke situ, posisinya gelap, ya. Kiranya ke situ mau nyantai, mau nyusun dulu. Ketika udah sampai sana, wallahi ma ra'ana illa al-kata'ib qad shaddu 'alaina shiddat rajulin wahid. Demi Allah, ketika kita sampai di sana, kita tiba-tiba dihadapkan dengan pasukan yang begitu banyak menyerang kita dengan sekali serangan, ya. Farshamara an-nasu raji'in la yalwi ahad 'ala ahad. Otomatis semua orang kocar-kacir, ya. Sampai satu dengan yang lain tidak kenal dengan temannya. Lagi jalan enak lunak, kelunu, yang ngeliatin lembah gelap semua. Tiba-tiba langsung dilesat panas, sekwakit. Oh pergi, ternyata wah diserang begitu aja. Semburat ya ibu. Wih, serangan bebek. Wih, kesana, kemari, kepuas. Gak karu-karuan posisinya. Wan hasa Rasulullah SAW datal yamin. Rasulullah melihat keadaan seperti itu langsung berbelok ke arah sebelah kanan. Wah, kacau balau pasukan depan ini, langsung beliau ke arah sebelah kanan. Thumma qala, sambil mengatakan, ayuhan nas, halummu ilayya ana Rasulullah, ana Muhammad bin Abdullah. Hei, pasukan, sini semua ke tempat saya. Saya Muhammad bin Abdullah, saya Rasulullah. Ya, yakni minta mereka untuk kumpul bersama dengan Rasul, karena posisinya usik gelap, ya. Masih Posisi juga masih belum diatur, belum siap, pedang masih di sarung, anak panah masih di kantong, ya. Ini mata sih nginang ini, sih ngelihat, ya. Posisinya kayak gitu, memang lagi perang, tapi posisinya kan lagi jalan ini, belum ngapa-ngapain. Rasul juga lagi nyantai jalan sama pasukan. Tiba-tiba diperuntung, kok sekarang itu sniper dihujani peluru sudah tembaki, ini dipanai semua. Langsung, buyar kabe. Langsung lihat kayak gitu, menepi ke arah kanan, manggil, sini semua, ya, jangan lari kocak aja, sini, ini, saya rasul, sini semua. Ya, namanya sudah kacau balau, enggak karu-karuan. Wana, wabakaya ma'una farun minal muhajirin wa ahlu baiti. Yang ada di sekitar Rasul, cuma beberapa orang, sahabat muhajirin dan ahlu bait. Yakni sahabat ahlu bait. Fajatallad nas. Orang-orang pun berusaha untuk menyatu. Wallahi ma raja'atin nasu min hazimatihim hatta wajadul asra inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, umat manusia tidak bisa tenang dari serangan itu hingga mereka mendapati ada beberapa tawanan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini prosesnya lama. 12.000 pasukan, biasanya bawahnya 300 sekian, 1.000 sekian, 1.500, 2.000. Jadi kalau kocok aja balik cepat, ini 12.000 banyak pasukan. Apalagi saat itu banyak sekali pasukan-pasukan yang baru masuk Islam. Jadi begitu serangan jebret, buyar langsung mereka ya. Segitu banyak orang, kayak gelombang laut ya. Terus kocok sana, dipanggil satu-satu, muter-muter gak karu-karuan ya. Wa kanu hina ra'u kathratahum qalu lan nughlaba al-yawma min qillatin fa waqa'a bihim ma waqa'a ibtila'an min Allah liqaulihim dhalik. Sebabnya karena ketika itu pasukan kaum muslimin ketika berangkat, mereka merasa takjub dengan banyaknya pasukan. Akhirnya mereka ya sedikit ada ucapan yang kurang pas lah. Mereka bilang, kami gak akan kalah hari ini. Akhirnya Allah uji mereka dengan ujian yang tadi disebutkan. Dan tentu yang mengucapkan ucapan ini ya bukan para sahabat senior yang militan, bukan. Disebutkan para ulama yang mengucapkan kayak gini ya, mereka yang baru masuk Islam ya. Ada pun sahabat-sahabat yang lain gak ada cerita yang kayak gitu. Mereka tetap ya, buktinya ketika ada serangan dadak mereka tetap bersama dengan Rasul sing lair wa salah sun wes gak karu-karuan. Kalau Ibnu Ishaq mengatakan, walamma waqa'atil hazimah takallam rijalun min jufati ahli Makkah bima fi anfusihim min ad-daghni. Ketika terjadi kekacauan, ada beberapa orang dari pribumi Mekah, Jufat, orang Badui ini ya. Jufat itu wong kasar, keras, kaku ya. Mereka masih benci, masih enggak senang sama Rasul, tapi enggak berani karena sudah ditaklukkan sama Rasul pada peristiwa Fathu Mekah kemarin. Ngelihat kok kalah, nyeletuk mereka. Ya. Ya, ini mereka apa namanya? Ngomong dengan ucapan yang kurang pantas. Faqala Abu Sufyan, la tantahi hazimatuhum dunal bahra. Abu Sufyan pun menimpali. Beliau mengatakan, serangan mereka tidak akan lanjut sampai ke tepi laut. Ya, ini tidak akan lama. Ya, Abu Sufyan mengingatkan. Ya, ojo komentar. Ya, mungkin kelihatannya kalah, tapi lihat tenai. Enggak sampai lanjut ini. Tenang aja. Ya, tenangkan orang-orang ini. Wasara hajabala ibnul hambal ala batal sihrul yaum. Ya, ketika itu Jabalah ibnul hambal teriak dia, ala batal sihrul yaum. Ketahuilah, sekarang apa kekuatan sihirnya Muhammad telah hancur. Ya, ini juga termasuk pasukan. Ya, tapi ya itulah Jufat. Ini Badui juga ini. Melihat kok kalah, teriak dia, gembosi. Oh, lihat sihirnya Muhammad gak nyala, gak mandi saiki ya. Kalah kabeh sembuat gak kadung-kaduan. Faqala lahu akhu Sufyan bin Umayyah wa kana ba'du musyrikan. Ketika itu saudaranya Sufyan bin Umayyah bilang, ketika itu dia musyrik, uskut fadallahu fak. Diam kamu. Ya. Oh enggak, ini berarti Jabalah bin Hambal, lihat siaknya ini pasukan musuh berarti. Dia pasukan musuh, berhasil mengalahkan Rasul, teriak ngomong kayak gini. Nah, lihat sihirnya Muhammad. Gak ada yang jadi. Eh? kalah dia. Nah, si Sofwan, saudaranya, ngomong, ketika itu dia juga musyrik, uskut, fadallahu fad. Diam kamu, semoga Allah merobek mulutmu. Fawallahi la ayyurubbin rajul min Quraisy ahabu ilayya min ayyurubbin rajul min Hawazin. Demi Allah, satu orang Quraisy yang memimpin saya lebih baik daripada saya dipimpin oleh satu orang dari Hawazin. Dan sebenarnya mereka juga enggak cocok, ya. Wa dzakara Ibnu Ishaq an Syaibah Ibnu Utsman Al-Hajabi qala, disebutkan Ibnu Ishaq dari Syaibah bin Utsman Al-Hajabi beliau mengatakan, "Lamma kana yaumul fathhi qultu." Ketika terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah, saya berkata, yani Syaibah bin Utsman bercerita, ketika itu saya bertekad, asiru ma'a Quraisy ila Hawazin. Saya bertekad, saya akan ikut dengan rombongannya orang Quraisy dan saya akan menyusup ke barisan pasukan Hawazin. La'alli usibu min Muhammadin ghirratan. Saya berharap saya bisa membunuh Muhammad dengan tiba-tiba. Jadi si Syaibah awalnya ketika itu, ketika kota Mekah berhasil dikuasai oleh Rasul, dia sangat jengkel, bencinya amit-amit, tapi tidak berani. Ya, ininya mentep-mentep, karu-karuan, dendam banget sama Rasul. Ya, ketika terjadi perang ini, dia ikut berangkat, tapi dia punya niatan jelek. Saya akan ikut dengan pasukan ini. Nanti sampai di lokasi, saya akan menyusup ke pasukan musuh dan saya akan membunuh Muhammad. Ya. Jadi dia jengkelnya kayak gitu. La fa'akuna ana alladhi qumtu bi tha'ri Quraisy kulliha. Dan saya bertekad saya akan membalaskan dendam orang-orang Quraisy seluruhnya. Ya. Wa aqul law lam yabqa min al-Arab wal 'Ajam ahad illa tabi'ah ma tabi'tuhu abada. Dan ketika itu saya mengucapkan pada diri saya sendiri, ya, seandainya semua bangsa Arab, semua bangsa Ajam mengikuti Muhammad, saya tidak bakal mau ikut Muhammad. Ini saya tunduk karena saya tidak punya kekuatan. Mekah sudah dikuasai, ya wis, bagaimana? Tapi waktu ini saya cuekkan duwongkol sama Rasul. Begitu ada peristiwa perang ini, wah, kesempatan, saya tak berkhianat. Berangkat bareng, nanti sampai lokasi, belok. Ikut pasukan musuh, nyerang Muhammad. Sembunyi-sembunyi. Itu bayangan dia di awal. Falamma ikhtalatun nas, ketika umat manusia berkecamuk dalam pertempuran, iktahama Rasulullah SAW an baghlatih. Rasul turun dari keledainya. Rasul enggak pakai kuda ya, pakai keledai. Ya. Ini menunjukkan tangguhnya beliau, ya, keberanian beliau. Harusnya pakai kuda, ada apa-apa? Lari, enggak, keledai, kelunak, kelunak, nyantai. Turun dari keledainya, wa aslata saif, kemudian menarik pedang dari sarungnya. Mulai tanding ini ya. Fadana utu, kata Syaibah, saya pun mulai ya, mengendap-endap dekati Rasul. Uridu ma'urid, saya ingin melakukan apa yang sudah saya janji waktu itu. Wa rafa'tu saifi, saya pun juga ikut menarik pedang saya dari sarungnya. Hatta kitu usawiru. Ketika itu hampir saja saya ya mengenai Rasul. Jadi Rasul turun dari keledai, narik pedang, jalan maju. Si Syaibah buntutin. Narik pedangnya juga, mau nyabet Rasul. Farifa ala syuwatu min narikal barq. Tiba-tiba ada nyala api yang sangat terang kayak kilat. Ya. Kada ayam hasyani, hampir saja api itu membakar diri saya. Fawada'tu yadi ala basari khaufan 'alaihi. Saya pun menutupi kepala saya, mata saya dari cahaya api itu karena takut. Dan tiba-tiba lagi enak-enak mikir Rasul itu sudah gimana nak tebas ini. Nah, jadi dia bawa pedang tarik mau disabet, tiba-tiba ada api. Udah, apa ini? Ya. Kaget dia. Ternyata Rasul, ya, yang bawa opera tadi ternyata Rasul. Jadi Rasul apa? Narik pedang, maju, nyalakan obor karena posisi masih gelap, ya toh. Nah, ternyata depannya Rasul orang ini. Pinginnya ketika Rasul maju, dia tiba-tiba di depan jebret bayangan dia. Ternyata belum apa-apa, kaget. Opor. Faltafata ilayya Rasulullah SAW. Nah, ketika kondisi kayak gitu, Rasul melihat saya, ya, panadani, manggil saya, ya. Jadi ketika Rasul nyalakan opor, dia kaget. Rasul pun tuh, ada orang tuh, ya, dilihat, panggil sama Rasul, ya syed, aduh, hei, sini, mendekat, ya, malah dipanggil. Padahal tuh, saya pun mendekat. Famasaha saudari, ya, di luar dugaan, beliau mengusap dada saya. Thumma qala dan mengatakan, Allahumma a'idhu minas syaitan. Ya Allah, lindungi orang ini dari godaan syaitan. Jadi Rasul sudah tahu. Wis ngerti, makanya Rasul nyalakan obor. Jadi sudah tahu, kok ada kelabat orang ini. Bahaya ini. Nah, Rasul nyalakan obor, dinyalakan kaget dia. Ya, orang ini. Sini. Ya, dipegang dadanya, diusap, didoakan. Allahumma a'idhu minas syaitan. Langsung berubah total ya ikhwa. Fa wallahi lahu wa kana sa'ata idin ahabba ilayya min sam'i wa basari wa nafsi. Demi Allah, ketika Rasul mengusap dada saya, beliau adalah orang yang paling aku cintai daripada telingaku, ya, daripada mataku dan daripada jiwaku, ya. Langsung berubah total, setannya kabur, ya. Kena usap Rasul. Hindari dari godaan setan. Setan itu ting balik, ya. Langsung sadar dia. Wah. Oh iya. Ini Rasul ini. Langsung senang sama Rasul malah. Fataqaddamtu amama. Ganti posisi. Yang tadinya maunya kuil sama Rasul, balik. Saya pun akhirnya posisinya di depan Rasul, adrib bisaifi. Saya pun melindungi beliau dengan pedang saya. Tadi saya pengin membunuh beliau biar saya bisa balas dendam. Kebalik, malah sekarang jadi pasukan khusus beliau, ya, depan beliau dengan gagah. Wes sikat iki Rasulku iki sudah, ya. Allah ya'lam anni uhibbu an aqiya bi nafsi. Allah lebih tahu apa niatku ketika itu. Aku betul-betul pengin melindungi beliau dengan jiwaku. Laula qiltu tilka sa'a abi lau qattu bihi sayf. Demi Allah, seandainya saat itu bapakku datang mau menyerang Rasul, tak tebas kepalanya dengan pedangku. Saking apanya? Saking cintanya dia. Diusap sekali, mis langsung berubah total. Faja'atu alzamuhu fi man lazimah. Saya pun terus nempel sama Rasul, ya. Hatta taraja'an nas wa karrata rajulin wahid. Hingga pasukan pun kembali normal, mereka pun semuanya sudah berkumpul. Wa qurbat baghdatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihnya Rasul pun didekatkan kepada Rasul, fastawa 'alaiha, beliau pun duduk di atas keledai itu. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi atharihim hatta tafarraqu fi kulli janib. Rasul terus mengejar musuh sampai musuh tadi itu pun morat-marit dan mereka pun tercerai-berai ke sana kemari. Wa raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mu'askari fadakhala khiba'ah. Ketika Rasul kembali ke kemahnya dan masuk ke tempatnya. Padahal itu alih. Saya langsung masuk juga ke kemahnya beliau. Madakhala alihi ghairi. Gak ada yang masuk kecuali saya. Hubban liru'yati wajhi wasururan bi. Ketika itu saya pengin banget melihat wajahnya Rasul. Ya. Tadi itu wis bencenya wamit-amit. Pengennya duel sama Rasul. Wis tak balaskan dendamnya orang-orang Quraisy, ya. Lah kok diusap sekali nyes langsung hilang kabeh, dingin langsung otaknya. Nah, langsung ya malah kepincut sama Rasul, ya. Nempel terus habis perang Rasul masuk ke kemah diikuti sama dia, hanya pengin melihat wajahnya Rasul, ya. Faqala, ketika Rasul melihat orang ini masuk ke ruangan, Rasul mengatakan, ya Syekh, alladhi aradallahu lak khairun min alladhi aradta li nafsik. Rasul sudah tahu. Beliau mengatakan, ya Syekh, Syekh itu apa ya, panggilan untuk anu, orang yang sudah tua, ya, kayak ya Syekh gitu. Cuma ini bukan tua banget lah, ya. Ya Syekh, ya, yang Allah inginkan untukmu lebih baik daripada keinginanmu tadi, ya. Tenang deh, sampai tobat, Rasul tobat, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Setelah itu penulis rahimahullah akan menyebutkan proses bagaimanakah para sahabat berkumpul setelah sebelumnya mereka tercerai-berai. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.